Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa dari Allah matidatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawustoyo, alhamdulillah kula lan panjenengan sami nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan saged sareng-sareng sami nderekaken pengosan menika mugi-mugi kangge kita sami sareng-sareng laksanakaken pengosan dipun cathet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Dan mugi-mugi angin kita sami ngaos sesarengan dados sababayanipun nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Terus saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wassi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan di dunia wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 86 baris kaping 3 saking inggil ditawang suwi sekedhik terusipun dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah wala tardau lan aja padha ridho marem sira kabeh li anfusikum kedua awak sira kabeh marem bima kelawan kebanggaan radhiya kang wis padha bangga lan marem bi kelawan sapa sing bangga al mudauna wong sing padha seneng aku napa aku minjeril haqaiq rupane ngaku lumakune pira-pira hakikat ala al-sinasi mengatasi pira-pira omongane wong sing aku mangu tapi wafat di anwarihan lan kasepen pira-pira padane hakoik kasepen min kulubihim saking atine wong sing aku lek ngetuku si omongan jan kaya wong marifat tenan wah kula niku mboten apa-apa biasa ngono lek omongane jan saestu ngumpuli wali om tapi jero atine tetep teng ora nek padane gas. Ya sakit lho ngoten niku. Wes, lambene jan tipis, ngeciwis. Ora enak mung diomongne dhek ora katok. Ning atine bosok. Saged mboten terjadi ngoten niku. Saged. Saestu wae. Lek ngomong jan meyakinkan cukup. Niki perlu hati-hati ngoten niki. Mergo napa to? Itu jangan dibanggakan. Sampeyan iso ngomong soal bener. Itu jangan dibanggakan. Mergo wong iso ngomong bener, iku urung mesti lek bener. Sampeyan iso ngomong lan iso jujune wong Surabaya niku pundi Pak Nger nggih. Iki sampeyan mengke ngaler mawon di Kediri, mengke di Kediri ngaler mawon terus ngantos di Kertosono. Mungkin di Kertosono ngetan terus ngantos di Jombang, Jombang mungkin ngetan ngantos di Mojokerto, ngetan ngantos di Kediri, ngetan ngantos di Surabaya. Wah, iso cerita kan ya? Unen-unen cerita petunjuk ini kok bener apa salah? Bener, itu jenenge jaril haqa'iq alal alsinah. Mengalirnya kebenaran dari omongan. Omongannya gak kena salah loh. Omongannya pasti bener, omongannya pasti bener kok orang salah. Apa sampean ngomong godhong gedhang niku kuning, salah apa bener? Godhong gedhang apa kuning? Godhong gedhang ya ijo. Sing kuning gedhe boke. Lah pupuse, pupuse semu kuning semu ijo. Wah jan napa? Fase nyeritane. Tapi ndek ora tau roh gedhang. Mergo lek ngene ora parah. Kayak bocah hafal dungenge kancil nyolong timun. Hafal piye napa? Kancil nyolong timun. Nggih, timun e Pak Tani. Pak Tani muring-muring, kancil diuber, kecekel dirangkeng Pak Tani. Nggih. Ana asu liwat, kancile muni, suwahu. Kowe gelem ngenteni aku, ngenteni apa? Ngenteni manggon kene. Lah apa? Penak, kalau penak penake apa? Mergo aku lek ning jero kene iki dipeting karo Pak Tani arep dienggo mantu. Lah kowe arep dadi mantune Pak Tani, ora dadi mantune tapi arep dienggo mantu Pak Tani. Nek kowe gelem ning kene, engko sing dienggo mantu kowe. Mulane iki rangkaian bukaan kowe ning kene. Aku tak gawe. Apal nggih? Cerita tentang kancil sama napal. Malah sak kutho-kutho niku wis do apal kancil nyolong timun niku. Tapi kancile dhewe bocah iki ora tau ro. Paling ora gambar kancil. Sama nang salah percaya sang salah mboten. Kula niku sak menten tuweke. Sing jenenge trenggiling mboten ngerti kula. Kula niku umur mepet anak kula niku jenenge trenggiling ora tau ngerti. Nek landak ngerti kula. Landak niku tempur binatang katane trenggiling. Lha. Kula dhewe niku ora tau ngerti ngoten lho nggih. Cara sampean gawane ngriku mengke oh niki tak dhewe mek ngono ta. Senajan kula sering iso cerita wong kok isinan muker kaya trenggiling lho. Niki isa muni ngono. Lesan kula muni kaya trenggiling iso bener. Tapi jak jane ati kula dhewe urung tau paham sak jane trenggiling sing bener tenan iki. Mulane njur akeh nenek-nenek sing mek dadi nenek-nenek sing sak jane ra ana nyatane. Kadi ngaren. Kadi ku kaya ngaren iku aren. Kaya aren. Lah sing kaya apane? Umpamane naren karo klopo mesti akeh klopo. Nggih. Mergo wong Jawa duwe unen-unen jareke aren kuwi napa nggon gendruwo lha. Mulane aran-aran wong gelem nandur aren kadi ngaren sakit jarane. Nggih ta, Dik? Kaya sumur kaya jamur ning musim hujan. Padahal nek usah kutho usuma udan apa ya nek jamur? Kata-kata koyok jamur musim hujan niku manfaate kangge sinten? Unen-unen niku. Sing roh tenan elek jamur musim hujan niku sing roh tenan hakikate kedadean sinten? Bagi wong tani jaman biyen. Wong tani saiki apa enek? Jamur musim hujan malah ditraktori jamure ilang. Nggih. Berarti wong tani sakniki ora ana unen-unen seperti jamur di musim hujan. Tapi unen-unene panggahan tenan. Niku jenis jaril haqa'e ala al-sinatihi. Hakikat sebenarnya berjalan di atas lesannya, tetapi cahaya hatinya sama sekali tidak pernah memperlihatkan kebenaran itu sendiri. Pengen dijelaskan ya? Dijelaskan entah lho Pak. Maksudnya entah kan? Si ngomong ya bablas, si ngurungan melok bablas. Lah saya itu. Kalau ngomong ini lah, namun al-sinah. Lesan. Lesan suara direkam dengan radio, dengan kaset, kaset digital dengan radio, radio ini di rumah ini uang. Sebatas itu tak ada. Tapi soal lakon, ya mau tenang laporan itu sing rusak. Entah. Akhirnya apa? Sing penyiar yang menyetel tak orang tahu ngelakoni. Sing rekam yang menyatet rekaman itu orang lakoni. Kiai ini sing muni ya mau muni tak orang tahu ngelakoni. Termasuk sing rumahnya yang menurunkan tak marem ya orang tahu ngelakoni. Ya mesti gue alasan lali apa gak lali gue oleh ae to alasan lho. Pol-polane pol maksimale nek muni ngoten. Panjen ngaji iki lek ngaji hakikat iku panjen yo penak. Ya memang ngono. Maksimale muni iku penak panjen ngaji hakikat itu malah iso semeleh. Tapi nyatane ora semeleh-semeleh. Muni semeleh karo semeleh tenan mboten sami. Ben ora padha. Kula sampean iku sering basa-basi. Sing jenenge basa-basi ku omek unen-unen ning ora tenanan iku namine basa. Basi. Nggo Mas Jahar. Saman muni monggo Mas Jahar ya kaya monggo tenan. Mek tawa ta lho. Upama dituruti sama dewan mangan tenan apa ora ndundel. Ra ndelok matane. Sekomek sak piring pangan wong loro kaya warak ngene iki. Lah salah kok ngajak-ajak lho iya. Bahasa basi kok aja muni salahe. Ya ternyata sekarang kita itu lebih banyak meliput, banyak mendengar, banyak berkata-kata itu hanya bahasa basi. Bahasa basi itu pemerintahan pemerintah. Rokok merugikan kesehatan. Sopo sing iso mampet rokok wong nyatane iso rokokan kabeh. Berarti peringatan pemerintah itu memang gadine fungsine meng kaya basa basi. Gila? Basa basi. Kata dengan ini. Nah, ternyata banyak yang ngakak wa minan nasi. Sebagian manusia iku sebagian manusia manutai ana sing wong-wong ya kudu sing mek basa basi ngono. Ya kudu sing do muni-muni ngaku jenenge muni ku sing nganggo lesan. Ya kudu niku unen-unen lesan ya. Lek unen-unen liyane lesan jenenge sautun swara. Tapi lek unen-unen lesan sing nggawa makna niku jenenge kaul. Ya kudu muni-muni sapa man lek muni amanna billahi wa bil yaumil kula pun percaya Gusti Allah. Kula pun percaya akhirat. Pun percaya. Pun, tapi wa ma hum bi mukminin, tapi wong iku durung percaya lan ora percaya. Agek muni percaya. Muni percaya gak padha karo percaya. Cerita hakikat gak padha karo hakikat. Cerita metuprus tentang mendem sak ngombene ora padha karo wong mendem sak telere. Ngulo sakjane cerita menak. Wong niku anggere pun ngombe minuman keras 10 sok sloki. Niku mengke dilumam pun gayar-gayar. Mergo kandungan alkohol sak menten persen, anune sak menten persen, iku pengaruh saraf sak menten persen. Lah pokok kula apal bukune secerita. Tapi apa lek kula cerita bab mendem metu terus persis iku berarti kula tau mendem. Ya kira-kira berdasarkan informasi ini dokter, berdasarkan informasi ini dokter, bahwa ukuran kekuatan saraf manusia itu sekian dan pengaruh alkohol itu untuk melumpuhkan saraf itu sekian, bukan enten ilmu empiris sing iso diwaca nggih ta. Lah nek maca kula ngapale wacane niku terus kula olek napa ora wis mandi. Persis kaya wong ngerti tenan. Nggih. Tapi kan beda to karo wong ora ngerti teorine. Tapi dulu-dulu ya ngombe, dulu-dulu ngombe apa ora luwih gelis ora usah teori tapi terus mendem langsung. Langsung lho. Mulane wong cerita salah ora padha karo wong lakoni salah. Wong sing mendem ngombe minuman keras salah, salah itu minuman keras. Sama nek ngombe salah tenan terus bayar-bayar terus jengkang jengki, lambung lemah ngatuk nek. Mau enggak koyo mendem to. Nggih, mergo ngombe minuman keras sing jenenge Allahu Akbar. Ngombe itu kok langsung bayar, bayar. Terus muni-muni nyanyi-nyanyi sing ora ana artine. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim. Jadi pikir kaya ngempo-ngempo bar mendem iki kok. Nggih. Sajane tibake meh padha wae, cuma bedane lek salat iku diperintah, lek mendem teler gak diperintah. Itu ternyata berubah fungsi. Sing salat iku jenenge ngamal saleh ngamal apik, wong mendem iku mukhalafah nulayani perintahe Gusti Allah. Tadi beda. Lu cerita ngene iso. Tapi lek aku gak salah tuh koyo padha karo wong cerita salat ning ora tau salat. Pemene bocah pondokan sing ngapalne hadis arba'in hadis napa macem iso maca kitab hukam ngene iki lha ngetu terus bata-batan perkara hakikat sepengi ya ora turu kuat. Tapi jajal kon wiridan tenan. Ngrasakno tahlil. Lah ilaha illallah. Lah ilaha illallah. La ilaha illallah. Kewean lho, ora enek kancane lho. Kewean la ilaha illallah. La ilaha illallah. Eh. Ngono lho. Lha nek ana kancane sing jenek. Oleh kancane apalagi dia sudah didaulat sebagai kiai ahli hakikat, mergo ngajine selalu ngomongno hakikat, dhek kon ngimami. Berono ngimami makmume macam-macam wong ahli hakikat kabeh dhek yo maca jagat. Duh, kutul lu apa? Kabeh ngono. Lah, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Isa ae. Tak kena. Mulane bedakno wong jadab tenan karo etok-etok jadab angel. Mergo lek wong etok-etok jadab niku warase yo gampang, jadabe neneh gampang. Tapi lek wong jadab tenan niku warase niku terserah Gusti Allah. Dadi nuwun sewu, wong sing diparingi iso menjalankan menjaring itu mengalirkan hakikat melalui lesan, belum tentu dia bisa menyelenggarakan hakikat dalam kelakuan. Apalagi menancapkan bibit hakikat di dalam hati nuraninya. Nanti dulu. Karena di situ ada tiga titik pos yang berbeda-beda. Dan sarjana ekonomi tahu seluk-beluk perekonomian, tapi belum tentu dia bisa memanfaatkan ilmu ekonomi untuk menyusun perjalanan ekonomi bagi dirinya. Wong sing ora ngerti ilmu ekonomi ternyata berperilaku persis kaya ilmu ekonomi. Senajan ora dibukok ning anggo buku ning ngitung-itungan utek, ibu-ibu ku lebih pinter ilmu ekonomi timbang sarjana ekonomi. Lah piye ta? Tak dipikir kula niku nggih gumun adanan. Lah iya, nulis saya ora iso. Tanda tangane engko tak jempol. Wong tuku pasar wis sepuh-sepuh ta lho, wong kuno-kuno kuwi tak pikir manajemene piye lek ngitung. Gawa tempe. Kok ya ora lek jati ngoten lho. Kok ya ora diapusi wong maca ora iso. Lha ngono ki anake ya iso dadi sarjana. Berarti pinter ndi? Bakul tempe sing ora iso nulis sing anake dadi sarjana. Karo elek sarjana anake blunet nakal kabeh pinter ndi? Tak dipikir kok saya kebanggaan bahwa pendidikan itu jadi kebanggaan kok bisa lah. Gak mesti. Kata lho dia sama dulu nih, cuma tengah sama dulu, tombol-tombol sama dulu lah. Bapaknya SD-nya orang tambah. Bahasa Indonesia geratul-geratul keliru kabeh. Ketika ucengnya lampu itu disobok besuwelkan. Itu omongan apa? Uceng, kata uceng. Uceng disobok besuwelkan ini dia. Ini gue digulai bahasa Indonesia ini angel nih. Nah, uceng diselobok bersebelahkan di dalam lubangnya uplek yang sempit itu. Nah, ya bahasa Indonesia dan pecatat rakarwa. Anaknya kok dia jadi guru agama, guru sekolah di RS, di RS. Ini gue lagi pikir jadi seng di RS, nah uang-uang lah yang sebudu-budu nih. Dapat terbursa dari GRS ke melong welet menyewa budu-budu ini lagi kepala. Nah, gitu. Mulanya suka-suka. Nunir, maksudnya pesan apa tuh sebenarnya ini? Lek enak gua ngetuprus ngomong hakikat sama lo juga gampang kepilut. Tapi lek enak gua ngorai soal ngetuprus yang nyata nih perilakunya itu perilaku hakikat. Itulah namanya orang yang beramal betul melakukan wirid yang benar. Agar umnen-umnen ini sebatas umnen-umnen alah kodohnya aku lagi mau muni agar aku apal ya aku muni lagi malah tapi lihat itu mandang ngelakoni ini lah simpul disek dan karena ini ngomong saya kalau pulang itu ya ya susah ya orang susah susah itu kita ngomong susah kalau ini susah lah saya tak ngomong nyaplok lo diwe dan orang tak ngomong kita tuh ini ngomong terus kelompok tadi tak busuk orang tak omong nih. Jadi tu jenisnya macam kalau kan gak ngerti tanggung jawab kejujuran kita. Jadi kalau nekat terus pas diliwati aja dengan yang aku dulu. Lah, jadi malah hati ini pateng nemen. Jadi ini aku buat apa? Apa fakil anwar fil kulbi kehilangan cahaya di dalam hati. Ada rasa takut nih kerana dibelok uang, kerana dirungok uang. Padahal soal elek karo gak elek munggu wong itu kan orang mesti elek gak elek munggu Allah nih. Siapa tau sing menjamin lek bajingan gak disenengi Allah. Panjang siapa tau sing menjamin lek kiai orang dikedingi Allah. Jaminan kan kemungkinannya padha. Dan mergono apa tau sak jane li anal haqqo. Karena sak temene Allah Subhanahu wa taala dihikmati dengan kebijaksanaannya Allah Dewi dan itu sudah menjadi aturan Allah sejak dulu menjadi keputusan dan kebijaksanaan Allah pun kadung lagi nih kadung apa? Kadung ja'ala terus kadung dadek nasabu Allah atau ata engto'at al-jariyat akan berjalan kan lumaku alal ibadi ngatasi kabloh di dadek no mustakriatan yang kan bisa ndodok sekaligus buka liba bin waibi maring pintu kegaiban kadung lu lek nyambut gawe fisik rezekine rezeki fisik lek nyambut gawe hati rezekine rezeki hati dan lek amal gerak itu gerak bangsa wadak hasilnya ya bangsa wadak lek gerak itu gerak bangsa kesadaran hati hasilnya bangsa hati lek gerak-gerak nandur hasilnya panenan lek gerak-gerak dagang hasilnya bakti lek gerak-gerak perkawinan hasilnya anak lek gerak-gerak keadilan hasilnya kemakmuran lek gerak-gerak taat hasilnya padangnya hati ini kok jungguan jauh-jauh dan yang marah saat ini lah disilang gerak-gerak pertanian teori ini teori perdagangan buahnya kepengen buah batilan keuntungan akhirnya yang namanya industri beberapa pertanian didadakan industri jur buang tani mikirnya melok ruwet tandurannya tanduran tomat pengennya panennya panen duit jadi karena itu ditandur itu tomat gue lek wayah panen tomat itu langsung blojol metu duitnya untuk karena itu sehingga nanti kau panennya api, kau regani tomat karo duit itu melorot, diarah ni gagal panen. Nelak ni repot. Dong tomatnya blocor-blocor kau yang ngono kok dia mau gagal panen ni? Mungkin perkara nak regani murah. Lain macam itu mana mas jadi silang itu apa? Tanduran-tanduran ngelmu, karpe panen panen, napa? panene koyo panene wong amal gak padha. Panene ilmu itu kesadaran. Panene amal itu kecocokan taat. Mulane lek enek al ilmu bila amalin. Ana ilmu tanpa ngamal iku kasadaru bila tak kasadari bila tamarin kaya uwit tanpa buah. Panene wong ngencepno bibit tukure dadi uwit. Lah panenane uwit niku berbuah. Lah uang niku kadang-kadang senengane melompat-lompat. Hasilnya duit itu kurang jodolan. Gila. Lah tapi kebutuhan yang menungso apa yang cukup yang jodolan? Lagi begitu cukup. Menggusa lah nyelesaiknya soalnya orang menurut jumlah. Orang menurut jumlah. Uang yang nyekel duit 10 juta. Mesti tentang. Uang yang gak duit 10 juta. Ayam. Orang mesti. Enak uang orang nyekel duit belas. Itu gawian biar anak buju ini. Saya sakit lah. Enak uang nyekel duit 1 juta. Malah tahu karena teman-teman biar anak buju ini agak. Agak. Mereka duit 1 juta. Terus anaknya itu kalau sepeda motor stok stok, buju ini kalau sepeda motor neh, terus bapaknya itu anak itu sepeda motor neh. Akhirnya ngeluyur diwi-diwi. Apa yang ngeluyur oleh genda anaknya? Boy yang ngeluyur neh oleh Joko Anyar. Anak itu perawan-perawan yang gandengi Joko Anyar-Anyar. Anak itu Joko-Joko gandengi perawan Anyar-Anyar. Saoma meteng kabeh. Gara-gara nyekel duit 1 juta luwih niku wau gak diimbangi keyakinan dan keimanan. Artinya apa? Uang 100 juta jadi malah petaka. Ana kalane uang ini nyekel duit 200 rupiah, 200.000 rupiah. Tapi karena dadi manfaat barokah 200.000 rupiah kuwi ditukokno tempe oleh papat, 50.000 nang. Tempene babon-babon. Maksudnya wedo-wedo ngoten lho. Dingu oleh sanang wulan sampai juga wis dadi babonan mbabarno sampai neh loro-loro dadi wolu. Nggih ta? Lah monggo anake mek loro, anake sing ngulu iku mek loro. Sampene wolu, dingu neh. Wolu niku wae mana loro-loro dadi 16. Lah 16 iku sak wulan ngedol sitok-sitok. Setahun mek kalau 12 dicek luwih papat. Karo papat berarti sik panggal 8 ae. Padahal modalnya 400.000 lho. Dingone wedhus iku anake sekolah kuliah kok iso tutuk. Aneh nggih. Mana wong sugih tokone jejer-jejer anake ra sida kuliah. Lah piye? Duite akeh. Wis iku mendem gak marem nyabu bar nyabu. Tinglur bar tinglur wayah gara sekresi bingung. Gak lulus. Kata apa kejadiannya? Tentunya macam orang awal yang mengusung duit sanggur apa ingin sekolah, sing orang sekolah tu ingin sekolah. Mana tu contoh tu? Mulanya ketidakpastian kegaiban itu tidak bisa dibedek oleh kemampuan akal manusia. Diwang suri malih sekecik ngeten. Allah dah meripat dibuka rupa. Yeah. Damel irung dibuka ambu, damel kuping dibuka suara, damel ilat dibuka rasa asin pedes pahit, dibuka tangan digerayah lembut anget kasar halus. Duit don duit. Buka pekerjaan lahir di hasil lahir, buka pekerjaan batin di hasilnya kepentingan batin. Termasuk damel tokat. Itu untuk membuka pintu kegaiban akhirat. Lek sampean taat bentuk salat, ganjarane akhirat ya sesuai kali salat. Lek taat sampean rupane maca Quran, maka kegaiban yang akan diberikan yang berkaitan dengan soal Al-Qur'an. Mudah. Mula paman rumuse. Paman mengkotai sapa ikut koma nandangi kanthi jangkep sapa man. Koma jumenengi sopoman ito ati kelawan to'at wal mu'amalati lan ngamal krono Allah sudah barang tentu bisa sil adabi kelawan salah tata kromo oleh taat leh bergaul karo Allah dengan penuh napa tata krama sopan santun lam yahtajib mongko ora bakal kaling-kalingan apa al-ghaibu barang gaib anu saking mai iku wis rumus enek wong kok taate bener muamalah riyadhoe tirakate tumandang kangelane terhadap Allah dengan syarat tata krama nggih bener. Pasti yang namanya kegaiban itu tidak akan pernah terhalangi oleh dia. Jadi guru mas, kegaiban yang paling cekik nama tak hukum. Hukum fakih ni lah, halal haram wajib mubah ni lah hukum lah. Hukum ni gua gaib nama nyata. Gaib ye, beras halal. Sakoboan bobote sekilo. Beras haram sakoboan bobote berubah. Ya pada sekilo. Maknane apa? Tibake halal karo haram iku lek ditimbang nggo timbangan ora berubah. Iki nek beras solongan ya sekilo, iki nek beras solongan ya sekilo. Terus sampean jejer ning timbangan sing jomplang sing ngene. Padha iki enak emas colongan karo emas halal. Padha napa mboten? Nuwun sewu, iki enak wong jima. Nuwun sewu niki contoh. Iki enak wong jima, sing sitok jimae haram mergo zina, sing sitok jimae halal mergo wis rabi, iso dadi anak. Nggih. Padha iso nek sing zina ya iso meteng, sing rabi ya iso meteng mergo niku gak hoke. Tapi bahwa fungsi zina dan fungsi nikah, bahwa sing nikah itu halal ada unsur ibadah, sing zina itu haram ada unsur dosa, niku lek gak wong sing bener-bener duwe posisi muamalah kepada Allah dan punya daya taat manut pada Allah, rasane padha. Padha mboten rasane. Wong jima sing zina karo wong jima sing gak zina niku cara nuwun sewu lah ngesese padha. Sami. Tapi rasa keimanan dan kebanggaan harga diri mesti lain. Lek wong zina niku jimae delik-delik metune ya delik-delik. Lek perlu dituduh sapa wae ngempet ora aku gak zina padahal. Tapi lek wong rabi duwe anak malah ngundang tangga. Wali makane apa ati kawani. Tapi lek anak sing hasile ngonoan iku lagi lebokno god dadi kan resak. Nggih ta? Ora sengaja manak mergo zina terus marak tenan. Walah sak keluarga geger kabeh. Padahal padha lho iku hasil pekerjaan sing jenenge jima niku lho. Kenapa lek sing sitok kok merasa aib besar, sing sitok kok malah kebanggaan? Apa mana dah putu nembar, kalau anak kan baik aku. Putu kula anak nah, macam ni guys. Ayo, kenele, kenele. Ini saya ngarap mikul majit yang baik ya, mono. Enggak lah, wis baru mikul kan lah ya. Sing maca Yasin kuele, sing maca Fatihah itu masih. Mulai maca dalai lah, kita kirim Fatihah baik. Kebanggaan yang bah ni boleh dikirim patek apa tu nek? Padahal dulu yang nun saya hasil pernah ayam omong elak-elakan hasil kelonan. Ya tak? Sing sitok ya kelonan, sitok kelonan cuma kelonan halal dek kelonan haram. Beda. Kenapa lek putu sing hasil songkok haram ni gua kok terus malah bayi ngamuk ngamuk. Kurang ajar, kowe tak gedek no, tak yayai, tak didik, kowe tak dinggo nyoreng nyoreng raine wong tua, jadi kena perkara besek raine wong tua. Heh, siapa sih ngetengi kowe? Wah, ngamuk ngamuk. Gila, padahal padha lho, berdua weteng. Lho sing sitok ngamuk ngamuk, sing sitok malah di, lah iki sing arep mate kae bae. Apa sing bedane napa? Nek kegaiban lah bentuk wajahnya berdua kodok sangat ulan 10 dinanya kodok periksa dokter kok reaksi kandungan ya kodok sehingga orang kodok itu rosok goib sehingga tentang hati Nek wong iman tenan manut Allah tenan, antarane zina karo sing gak zina tetep beda. Mesti gak terhalangi. Mosok gak iso delok ati sampean. Lek zina niku rasane ning ati gak penak. Tapi lek sing halal penak niku gak gampang ketok. Mergo napa? Mergo sampean wis kadung manggon ning posisi taat. Kadung manggon ning posisi taat. Itu hukum kegaiban halal haram jadi jelas, sama sekali gak ada hijab. Iki halal ya ketok halale, iki haram ketok haram. Tapi coba nyuwun sewu, nyuwun sewu. Enek wong ning lingkungan-lingkungan sing dekatek jariah ora enek sak desa kono sing ora maksiat. Contone maksiat apa? Tombok togel kabeh. Mulai mudin sak lurae sak nek rusak tak merlanggare iku tombok kabeh. Nah, enten lho jaman biyen ngoten niku. Mudin sak tak merlanggare masjid turun dibangun mung jaman cetas PKI niku. Sekitar tahun sudah 6 sudah pintu niku. Enten daerah ngoten. Lurah ya tukang main mendem, cari ya tukang entekno wedokan. Kami tuane tukang degeni cah enom sing maling. Biayine ora melok tombok, tapi lek nek bocah njaluk nomor diajani. Lek perlu diceluk rene lek aku kudu nyebar istikharah. Sesuk sengetu nomor sak mene iki to kiai. Lek sedelone kok terkenal ganten kiai nomor. Sekitar nalo kasino jaman biyen iku lho. Sekali ana. Lah wis kaya ngono kuwi lho, nuwun sewu. Kalau barang gaib sing jenenge keharaman judi ketok didelok napa ngono. Blas. Lah nek deloke lha apa? Mesti niku sing ketok delok niku matane atine kiai, lah kiai ini dhewe wis ngalalno nomor. Buktine ya ora ngalalno. Nek judi haram lho. Alhamdulillah wal maisir, maisir iku haram lho. Tapi lek niate sedekah, njero lan jol sudak niku gak haram. Ngono, monggo. Wong sedekah 1000 krana cocok nomer njur oleh ganjaran 10000, kuwi pantes. Mergo Gusti Allah iku njuk 1000 dijoli 700000. Mergo Gusti Allah, lek krana iki bandare dudu Gusti Allah le. Ya oleh 10000 pantes. Insyaallah kuwatan istighfar kono beres. Mulai kau wendel niku omong atuh. Mulai gak ngono ngene. Nuwun sewu iki anggen kula sowan mriki menika sudah silaturahmi kapan kalih kula niki elek-elek ngoten pemuda Islam, remaja masjid iki. Dateng desa kula niku kathah langsung tombok nomor. Tapi ternyata niku gara-gara enten gandare. Mbok kula niki diparingi nomor sing cespleng iki. Kersane jebol lo bandar. Mungkin lah bandar jebol mbok mboten kuat bayar lah wis leren. Berarti ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar lho. Ente lho, kok orang itu jek-jek ya, itu kalau nanti oke tak? Akhirnya kayak pikir-pikir iya, ini termasuk perjuangan. Ya harus saya jajal aku tak istikharah. Apalagi orang kok jaluk nomor kan istikharah. Jaluk nomor itu kan ini Mbah Demit. Mbah Danyang, waktu itu jaluk, Mbah, mau nomor itu nenek istikharah lah umi mau coba fatihah ilah fadullah di bandar sehingga al fatihah moro-moro pas menunggu wala golin kelebat onok nomor lah wes tiba fatihah ini bisa golin ini tersesat iya tak mula nun saya kegaiban bagi orang yang kulino to'at pasti cepat kelihatan. Tapi kalau seluruh orangnya itu sudah maksiat, mulai sing nuwun sewu sing dianggap pemimpin agama, sing dadi pengarepe barang apik, wis melok maksiat pisan, tau dibilah. Iku mengke enek kegaiban apa-apa ora ketok. Sing rupa hukum niku gas ora masuk hitungan. Halal haram iku ora kalebu hitungan. Sing penting pokoknya aku mahram. Mahram iku mahram. Angger aku mahram ya halal, lan gak mahram ya haram. Mboten. ada orang tua mbok ngamuk-ngamuk haram aku cuci ngono. Proses sing tombok oleh 250 juta, ya ini mau disana anu ya ini jariah masjid kali 100 juta ya. Jadi dengan 100 juta, kula cekap sekawan 100 juta mawon. Wong asal kula tombok nek lak niate ajeng kula yo mbangun masjid. Oh lah yo halal. Jadi hukum itu semua balik berbicara perbuatan. Berkena apa? Posisinya bukan posisi taat. Posisinya posisi ingin memuaskan hati. Walaupun bentuknya iso samae, kapernya sama jobone kaya taat. Samae kaya jariah, tapi sebenarnya itu hanya alasan saja untuk menghalalkan perjudian. Iya kan? Jeneng iso dilalek ya sok korkas, sok SDSB, sok binaraga go apa nang. Saiki ngale jenenge togel. Nggih ta? Loto gelap ya. Sok diganti nogel, kasino gelap. Nggih. Sesuai kasgel. Porkas gelap. Wis ono jeneng sok ora kalek. Tapi lek wonge pandang kuwi pandang bajingan. KTP iso 10, tapi wonge pancet kuwi, ya pandha bajingan. Sedajan jenenge anak Muhammad. Walah, lek is Muhammad itu makane wis santri ra iso mlebu neraka. Niki. Wa inna ma hijabul buyu. Niki rumus. Sampeyan ge patokan. Wa inna ma hijabul buyu, lan angin pustine utawi kaling-kalinge barang gaib iku wujudul muyub wujude catate ati. Rumus sampean wis wiridan ya ana ya ini kok barang gaib-gaib ora ketok. Ya berarti ati sampean iki cacat. Sampean oleh melek wis ketenang. Tapi enek padang-padang apa-apa kok ora ketok, berarti mripat sampean iku cacat. Lek meripat maras, melek ketmang mesti roh. Dipasangine mubeng, lampune murup. Niku kodene niku ijo abang kuning wis murup, ngoten lho. Wis diadep ketmang kok wis apa ya kuning barang ra pendek-pendek kok berarti meripate cacat. Mboten nglirike seje. Niku mesti lho. Jenenge cacat niku lho. Cacat ora pas karo nglirik iki jenenge cacat. Ora pas karo fungsine niku jenenge cacat. Jaran niku mesine fungsine mlayune diantar niku jaran. Lah nek jaran ora kuat mlayu banter jaran cacat. Ngoten. Tip niku kudune lek disetel volume banter ya kudu nyuara lagune sing banter. Lah iki nek tip volume wis pol ora ada apa. Padahal iku mesti tip cacat. Ya ngoten lho, ati iki ngoten. Ati iku mesti nek kudu kena dibun delok barang kok. Lagi ada api kok esok kena gondol barang gue berarti api cacat. Nangis nggak deh? Enak uang. Berarti yo padang ketok. Bujune jadi yo pancet sih bujus yang biasa ni kok. Yo ayu lah jadi. Tapi kok sih diwingi ketok musuh lah. Sih saya kok ketok konco akrab. Ini saja ni sih mari ubah-ubah ini. Bujune panjang ngolah nggak? Lepas mati ni sih berubah rasa. Dan Pak, saya bapak ini ramai semangat saya. Bujur sama ini kalau ketok koncot, kena dijak jagungan bunyi semuanya kau tembak ya. Dijak nerbuk renol-renol, masa jadi penak gayung tanggap ini lebuk nih. Anakmu sembara itu, ya wis gede, saya mau iya, aku ngerti. Dan angel-angel ya, ini bapak ini kau gelangku, kau didol ya temenek, kau rabu nih anaknya. Itu lah sementara, ya terus. Nomor loro iki swaya wis sudah bayar wis sudah larang. Aku cek duwe hari-hari Pak durung sisan. Wis mari ngono. Ya iku sing mondro iku kaya ngono wingi dikirim surat jare arep buku ketatih ya. Muga iso jare regane 100 luwe. Lah terus piye iki kalau arisanku iki kalau urung tak joko. Sesuk dijoko ya tuku iki ala ya kenek. Wis jan nek ngono ku jan kaya kanca akrab. Tapi lek pas ora patek pas. Bu perkara apa teko-teko rambine mecucu irunge mengomingkem dudune ah mboten sampean teko karo cincing-cincing ditau cing wong lanang diapurane kaya ngono sing diwingi kok akrabe ngono saiki kok dapur-dapur niku jane sing berubah bojomu berubah watimu sing berubah atine wong wong e fisike wadah ora berubah atine pas ora tepak ngono yo bojo ayu ora tek koyo musuh nyawang bojo saka gendruwo ruwet-ruwet banaspati ngono nggih tapi lek pas ati marem ati lega jane yo nuwun sewu ambune yo kecut jadi ubar kopawa saweke yo umel mambustrasi tapi pas ati lega niku jane wong kelek kecut iki jane malah kaya acar nggih wis bune ora sadus angel-angel kecute kelek karo kecute acar senenge padha ae lho wis wis wis nang ngiri si timun ngono dadi timune karek dikempet dadi acar. Lagi pun bar, lepas pun lepas legon. Padahal podo kita apa kok butuh rosok sikapnya hati sih gitu. Melek podo dia ingin melek saya ke melek. Kenapa dia ingin beren saya ke orang? Oh dia ingin kau beren saya ke parah. Jadi lah enak meripat di bendelo ke orang jelas sih berarti meripat caca. Hati kok di bendelo hukum orang gengah. Ini mesti hati caca. Wong hati itu asli ini ngotot diomongin orang ngelak-ngelak. Sampai ini, lah, ora usah wong Islam lah, bolak balik ini, anggur wong waras dewasa, waras dewasa, ini pun jenenge ngapusi ini mesti ora enak, ya, jadi enak wong ngapus santai mawon, berarti ini pun ora pada normal ya, berarti akibat ngapusi sing goib itu bagi dia enggak terlihat. Karena enggak terlihat enggak terhitung, karena enggak terhitung enggak jadi perhitungan. Karena enggak jadi perhitungan enggak jadi pertimbangan. Karena enggak jadi pertimbangan wujudnya seperti ketiadaannya. Wujudku kang adamnya. Wujude kekhalaman karo wujude kehalalan iku bagi wong sing ora duwe taat, bagi wong sing atine cacat, halal karo haram iku padha persis. Padha ae to kebetulan yo ngajak rego. Wong anak-anak yang ngajak ikan ngajak nyawur itu padha ae. Berarti riba karo halal itu padha. Sake iku lak ngene ngene iki ae kate ngomong ae lho mboten. Noe kan. Mulane yo aja kaget ae nek wong ngerti hukume riba haram ning padha riba niku aja. Mergo napa? Rasa. Nggih. Rasa kegaiban sing kudune nyantol teng ati gak iso nyantol mergo apine kena hijab hijab rupa cacat. Mula kesimpulane supaya cacat batinmu itu iso bersih, sehat atimu ben atimu iso ndelok kegaiban mari ya kudu disuceni diresiki cacate. Wa tatahuru utawi resik-resik. Resik-resik menyehatkan resik-resik menghindari resik-resik itu kan lho ya resik itu ada kalanya juga menghindari kotoran ada kalanya membuang kotoran gitu ada kalanya memproses kotoran menjadi tidak kotor ya resik gitu nah ini tatahur ya tatahur tadi membunuh kesucian suci menang air bisa yang cacat iku yang tahu bisa membuka apa sesuci sapa cacat laka kedhi surut buka babal wibi ing lawang kegaiban mula kesimpulane untuk ukuran-ukuran kula panjenengan sing nata ati nalika wis mirip ora dan ketekan warit aja kesusu nyalahno sing ora ngiringi warit tapi salahno alat sing mbok nampa warit iku bocor apa ora dan lek udane karo Allah disebar rata, tapi timba sing mbok nadung dan iku timba bocor apa timba buntu. Nalika kowe gak kumangan ban udan aja nyalahno wong. Lah galengmu iku bedah apa ora? Lah nek galengmu bedah lah udan wis wengi apa gak ora arep ban ora. Tapi lek galengmu buntu, udan dulu ayo banyune kebek iso-iso tandur apa ta? Mulane lek galengmu sawahmu ora ana banyune, aja kesusu nyelani tanggane mungkin galenganmu dhewe ora tepat semono kok lek wiridmu wis metu Kok aku panggah peteng ora roh kegaipan, aja nyalahno sing ora maringi kegaipan, salahno aku dhewe belen. Dan wala takunan aja ana sapa sira. Ana iku miman golongane wong yat lubukan jaluk sapa man Allah ing Gusti Allah. Allah jaluk cara jawane Allah diperintah li nafsihi kanggo nuruti nafsu man. Tapi walayu tarik lan ora tahu meksa sapa man nafsu ing nafsu man dilari kanggo Allah. Kuarek posisi. Jangan kamu menuntut Allah untuk nuruti warik sing mbok arep-arep. Sementara nafsu iki ora mbok peksa nuruti wirid sing diperintah Gusti Allah. Kudune sing kudu mbok peksa iki nafsu iki nglakoni wirid perintahe Gusti Allah. Dene soal warik rasa mbok jaluk mesti tekanan. Nek kowe gelem, nek kowe sampai ngono, napa nuntut Gusti Allah nuruti karepmu, sementara karep ora mbok empet ben iso nuruti Allah ora ngono. Padalika mengkotai mengkono-mengkono tuntutan memarang Allah iku halu jahilin keadaan wong sing budu-budu ala dina rupanya wong akeh lam ya bangu kan durung paham sapa lagina roh ya ora paham anilahi tentang Allah wala wajada wajaha lan durung tumeka hum ing lagina apa sing urung teko almadadu peparing minallahi saking Allah taala iku jenenge wong bodho tuntutane terus tapi kewajibane ora dilakoni iku wong bodho ta nggih lek wong pinter mboten ngoten kewajibane dhisik ditekani soal napa opae soal napa akibat lakone niku ora usah dituntut mesti teko angger sama nus nantur iku ya mesti ana tukulane aja kok terus ora melok nantur jaluk tukul sing sama nantur pelem aja jaluk tukul atel lek sing sama nantur taat aja jaluk tukul ilange hujat lek sing sama nantur taat aja jaluk napa liyane taat lek sing sama nantur maksiat aja jaluk ilange hujat. Nyatane sing sama tandur niku rawe kok gatel. Angger sing ditandur rawe ya panene gatel. Tapi lek sing ditandur niku napa pari insyaallah wetenge arep. Bali ya, Dek. Ngarep jare wong Jawa ana istilah ngunduh wae ing pakerti. Lah nek wong mukmin piye? Wal mukmin utawa wong mukmin sing temenan. Iku laisa ora ana sapa mukmin ora kaya kadzalika kaya mengkono-mengkono selalu nuntut. Tapi ya balil mukminu balik utai wong mukmin iku man wong yutoli bukan meksa sapa man nafsu ing atine ing nafsu ne man dipeksa li rabbihi kanggo nuruti perintahe pangerane Allah niku wong mukmin tenan tapi wala yutoli lan ora tau nuntut jaluk-jaluk sapa man rabbahu ing pangerane man dituntut li nafsi kon nuruti karepe dhewe. Mereka apa ngurumansani posisinya? Posisinya kamu Gusti Allah kenapa posisinya benda? Bendara Fa'in tawang kobah upomo sampai suatu saat terjadi wirite we suwi tapi warite gak teko-teko itu jenenge istabto'a dan wah fa'in tawang kobah kok istabto'a mendek-mendek Pain tawa kopa mengkolamun leren mendek alai ingatase wong mukmin apa sing mendek ala waktu-waktu istabtoa mongko nganggep kendor nganggep kendu nganggep lambat sapa wong mukmin ngalambat ada baru ing tata krama wong mukmin wala yastabiu lan orang ngarani lambat sapa mukmin ora ngalane lambat matlabahu ing kang disupre wong mukmin swarga sak badane mati dibanding karo urip pendunya niki tekane dhisik muni. Wong ibadah teng dunya salat limang wektu. Mumpun nampa swarga napa dereng? Dereng. Nampa ya nampa salat kuwi kok. Wong lakone salat limang wektu nalika urip teng dunya ngeten iki, sing ditampa sakniki niku salate napa swargane? Salate. Swargane tekane swarga. Ya lek bar mati. Lah wong arep teko swarga kok ngenteni bar mati sik niku berarti swarga niku lambat apa cepet? Lan ya lambat. Tapi kelambatan tekane swarga itu sama sekali tidak menyebabkan kendornya dia untuk ngelakoni salat lima waktu. Salat lima waktu tetap dilakoni walaupun swargane lambat enggak jadi perhitungan bagi dia mergo napa salate iku tok bagi dia sudah kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jagak semanten, monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala baraka wa sahbati Rasulillah ya subhanahu wa alhamdulillah rabbil alamin hamdahu wa fi ni'amahu wa fi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah. Al Fatiha. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.